community. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacukan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta. Tapi tak ku rasakan, ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua. Untuk soal